Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terkait ayat walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka mengikuti mereka dengan keimanan. Tadi sampaikan rinciannya, yang mati sebelum baligh maka dimasukkan dalam jannah, yang digabungkan dengan orang tua mereka yang beriman itu sehingga satu derajat dalam jannah. Begitu pula anak mereka yang meninggal setelah baligh, setelah dewasa, dan mereka belum berkeluarga, jadi belum punya rumah tangga, keluarga sendiri. Adapun yang punya, yang sudah berkeluarga, mereka sendiri menjadi ayah dan punya anak-anak. Nah, terkait ini ada yang menanyakan, ada yang menanyakan pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang tidak sederajat di sana, misalkan, ya, anak-anak mereka ini yang sudah berkeluarga ternyata amalannya tidak sama derajatnya dengan orang tuanya, sehingga tidak satu derajat dalam jannah. Bagaimana jika rindu ingin berjumpa? Nah, apakah bisa berjumpa nanti dalam jannah? Ada yang menanyakan seperti itu. Ya, wallahu a'lam, di dalam kitab Hadil Arwah. Nah, jawaban ini mungkin belum begitu lengkap. Namun sementara, ya, jawaban sementara. Dan akan kami tambahkan nanti, kami susulkan jika ada tambahan. Dalam kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di sana membuat satu bab, ya, dengan judul Ziarah Ahlil Jannah, kunjungan penduduk surga, ya, satu sama lainnya. Ada ziarah di antara mereka, saling mengunjungi di antara mereka. Nah, subhanallah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di sana di bab itu berdalil dengan sebagian ayat, di antaranya ayat ini, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Ini, ya, artinya bahwa mereka kunjung mengunjungi, kemudian terjadi perbincangan di antara mereka, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun, ya, mereka satu sama lainnya berhadap-hadapan, berbincang-bincang, ya, menanyakan keadaan mereka, bagaimana mereka dulu di dunia. Nah, mereka mengatakan, oh, kami dulu ketika di tengah-tengah keluarga kami, kami takut, ya, kepada Allah, takut azab neraka. Nah, dan seterusnya. Ini terjadi, yakni difahami dari situ bahwa Ibnu Qayyim memahami bahwa ini ketika mereka saling berkunjung untuk berjumpa, kemudian terjadi perbincangan itu. Semisal dengan ini, beberapa ayat dalam, semisal dengan ayat ini dalam surat As-Saffat, ya, dan bahkan itu lebih jelas lagi, itu lebih jelas lagi karena di sana sampai diantara yang berbincang dari kalangan ahlul jannah di situ pada ayat-ayat di surat As-Saffat itu, dia mengatakan inni kana li qarin, sungguhnya aku dulu punya, ya, punya teman, kawan. Nah, tapi kawan itu mengingkari hari kebangkitan, ya, dan seterusnya sampai kemudian, ya, mereka menengok bagaimana nasibnya dalam neraka dan dilihat ternyata di dalam neraka. Nah, ini jadikan tadi dari Ibnu Qayyim ada ziarah kunjungan di antara mereka dan kemudian bercakap-cakap, ya, mengingat masa lalu mereka ketika di dunia. Nah, setelah itu Ibnu Qayyim menyebutkan sekian hadis, wallahu a'lam. Nah, mengenai hadis-hadis itu yang globalnya, hadis-hadis itu maknanya adalah ada ziarah, ya, kunjung mengunjungi di antara penduduk jannah. Nah, kita lanjutkan sekarang ayat berikutnya, ayat 29 dan seterusnya. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Oleh karena itu zakir, berilah peringatan wahai nabi. Zakir, siapa yang diberi peringatan? An-nas, al-insa wal jin, yakni maf'ul bihi ya mahdhuf, objek, ya, objeknya mahdhuf, ya, terbuang dan tidak disebutkan di ayat, tetapi itu sudah dimaklumi, sudah diketahui. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ursila ila jami'i thaqalain, diutus kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Jadi takdirul kalam fadzakir annas aljinna wal ins, berilah peringatan, zakir, ya, ingatkan orang-orang dari kalangan jin dan manusia, tentunya dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Alkitab wal hikmah, Alkitab wal hikmah, ini Al-Quran dan As-Sunnah. Beri peringatan, ingatkan bahwa mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, dan nasib, ya, manusia dan jin di hari kiamat nanti di akhirat ada dua golongan. Ada golongan dalam neraka jika mereka mukadzibun, sebagaimana di awal ayat, fawailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun, dan seterusnya, ya, mereka dimasukkan dalam neraka dan mereka kita dengar keadaan mereka. Golongan yang lain dari golongan manusia dan jin adalah yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa na'im, beri peringatan kepada mereka agar beriman, agar beriman dan mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan, ya, karena nasib nanti di akhirat imma bersama ahlul nar atau bersama ahlul jannah. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun, beri peringatan dan jangan peduli dengan cemoohan mereka, ledekan mereka, ejekan mereka, jangan peduli, terus zakir, terus beri peringatan, jangan berhenti, sabar apapun yang mereka katakan, jangan terpengaruh. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun, fama, maka sesungguhnya, ma, tidaklah, anta, engkau, bi ni'mati rabbik, yakni bisabab ni'mati rabbik, dengan sebab nikmat dari Rabbmu, berkat nikmat dari Rabbmu, engkau bukan dikahin, bukan seorang dukun seperti yang mereka tuduhkan, bukan seorang dukun yang memberitakan perkara ghaib yang bersumber dari berita jin yang mencuri berita dari langit, itu urusan dukun, dukun punya sekutu dari kalangan jin, setan dari kalangan jin. Jin itu yang kemudian dengan kawan-kawannya ya, bertumpuk ya, bersusun sampai ke langit dunia untuk mencari berita di langit. Jika sempat mendengar berita itu, kemudian diinfokan secara berantai, yang paling atas menginfokan kepada yang di bawahnya, terus berantai ke bawah sampai yang paling bawah, kemudian yang paling bawah menyampaikan kepada kawannya dari kalangan dukun ini, kemudian dukun ini pun menyampaikan kepada orang-orang apa yang telah didapatkannya, tetapi diramu dengan banyak kedustaan. Ya. Dan dukun-dukun sangat terkenal di masa itu. Jadi ada berita-berita mereka yang kemudian ternyata wakil benar-benar terjadi. Karena memang berita gaib itu dia dapatkan dari setan. Dan setan ini curi berita dari langit. Sehingga persis seperti yang diberitakan terjadi. Nah, namun banyak kedustaan yang dicampurkan bersama berita-berita itu. Itu yang menipu orang-orang. Nah, dengan sebab nikmat dari Rabbmu, berkat nikmat dari Rabbmu, kamu bukan kahin, kamu bukan dukun. Seperti dukun-dukun itu, bukan. Nabi SAW membawa berita gaib berdasarkan wahyu dari Allah. Wala majnun, dan tidak pula engkau itu orang gila. Seperti yang mereka tuduhkan. Karena mereka menuduh Nabi sebagai kahin atau majnun. Nah, dan itu memang ya, keadaan orang-orang kafir. Setiap Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, maka Rasul itu dituduh kahin atau majnun. Fama anta binikmati rabbika bikahini wala majnun. Maka tidaklah engkau berkat nikmat dari Rabbmu merupakan, tidaklah engkau merupakan dukun atau, dan tidak pula orang gila. Nikmat Allah Subhanahu wa taala besar. Fadl karunia Allah besar kepada nabinya, mengutusnya sebagai nabi rasul yang dibekali dengan wahyu. Maka berilah peringatan dan jangan peduli dengan tuduhan mereka itu. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raiban manun. Am di sini bukan bermakna atau. Jadi am ya, ada dua. Am bisa berfungsi sebagai atifah, huruf ataf. Misalkan hadza am dzat, hadza am dzat. Apakah ini am atau dzat itu? Hadza ini am atau dzat itu? Nah, ataf untuk menggandengkan ya dua kata. Hadza am dzat. Bisa berfungsi am itu munqati'ah. Bukan huruf ataf, tetapi am yang terpisah, maknanya bal, maknanya bukan atau, bukan huruf ataf, tapi dia munqati'ah, istilahnya am yang munqati'ah, yang terputus ya, terpisah, maknanya adalah bal, bahkan, maknanya bal, yaitu bahkan. Tetapi apakah ditakdirkan hamzah istifham setelahnya atau tidak, ada khilaf. Keterangan ini bisa didapatkan dalam Fathul Qadir karya Syaukani pada tafsir ayat ini. Al-Imam Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan ya, tentang am yang telah kalian dengar tadi. Dan beliau menukil khilaf. Ada yang mengatakan bal tanpa ditakdirkan hamzah istifham setelahnya, dan ada yang mengatakan maknanya bal disertai hamzah istifham setelahnya. Jadi ada yang mengatakan maknanya bal yaquluna. Ada yang mengatakan maknanya bal yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Ada yang mengatakan maknanya bal ayaquluna, ada hamzah istifham. Bal ayaqulun, dan tampaknya yang dipilih oleh dia Syaukani adalah bal ayaqulun, yakni ada hamzah setelahnya, bal istifham. Nah, beliau menafsirkan demikian pada ayat setelahnya. Nah. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya juga memilih tafsir ini. Yakni makna ini, memilih bahwa am munqati'ah maknanya bal yang disertai hamzah istifham setelahnya. Jadi, tafsir ayat ini adalah, jadi jangan diartikan atau, ya, karena ini bukan huruf ataf. Sudah dijelaskan tadi, bukan atof. Tapi am munqati'ah, am yang terputus maknanya bal. Bal ayaquluna, bahkan ayaqulun, apakah mereka mengatakan. Dan hamzah istifham sini artinya pertanyaan, tapi pertanyaan bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Hamzah istifham ini istilahnya istifham ingkari. Istilahnya istifhamun ingkari. Pertanyaan dengan maksud mengingkari. Jadi pertanyaan ini, jadi ini metode, metode mengingkari orang-orang kafir itu, ya, dengan cara kalimat dalam bentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan bukan butuh dijawab, tapi pertanyaan ini maksudnya mengingkari mereka. Bal, bahkan ayaqulun, apakah mereka orang-orang kafir itu mengatakan syairun, dia itu bukan syair, pujangga. Natarabbasu bihi, kami menanti-nanti, menunggu-nunggu, bihi tentang dia, tentang Muhammad yang merupakan tukang syair ini, sebagaimana tukang syair lainnya, sebagaimana pujangga-pujangga lainnya. Raibal manun, kami menanti-nanti, menunggu-nunggu raibal manun, matinya dia. Raibal manun di, ada dua tafsir, tapi tafsir ini searah. Yang pertama tafsir Ibn Abbas mengatakan raibal manun al-maut. Natarabbasu bihi raibal manun ay natarabbasu bihi al-mauta. Kami menanti-nanti, menunggu-nunggu tentang dia, kematiannya. Tafsir yang kedua, tafsir Mujahid. Tafsir Mujahid murid Ibn Abbas mengartikan raibal manun hawadith ad-dahr. Hawadith ad-dahri, qawari'a ad-dahri, yakni peristiwa-peristiwa alam, bencana alam yang akan membinasakan dia. Dua tafsir ini, tafsir Ibn Abbas dan tafsir Mujahid, dua-duanya diriwayatkan dengan sanadnya oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran Ibn Jarir At-Tabari, Imam Mufassirin, Imam Ahli Tafsir Ibn Jarir, diriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas dan dari Mujahid. Dan Ibn Jarir menganggap bahwa dua tafsir ini searah, ya, hanya perbedaan ungkapan saja, namun maknanya searah. Artinya, ya, Ibn Uthaymin juga seperti itu, ya, searah dua tafsir tersebut. Artinya mereka mengatakan, jadi di samping mereka menuduh Nabi Muhammad alaihissalam itu kahin, dukun, majnun, bahkan mereka mengatakan bahwa Muhammad itu syair, dia itu hanya pujangga yang pandai bersyair. Apa yang dia baca itu, ya, yang dia lantunkan itu syair-syair. Pujangga, namanya pujangga, ya, penyair. Kita tunggu saja, kita tunggu saja peredaran masa, pergantian masa, ya, Lama-lama nanti dia mati juga. Seperti yang lainnya, seperti penyair-penyair yang lainnya, dia akan mati. Dan selesai urusannya sampai di situ, dakwanya mati. Nah, atau kita tunggu-tunggu saja ada bencana alam, peristiwa alam yang akan menghancurkan dia, membinasakan dia, dan selesai sampai di situ urusannya. Nah, begitu mereka melecehkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu diingkari oleh Allah di sini. Dengan am yaqulun ai bal, bahkan, jadi bukan hanya mengatakan kahin, bukan hanya mengatakan majnun, bahkan apakah mereka mengatakan bahwa dia itu penyair, pujangga yang kami menunggu-nunggu tentang kematiannya atau kehancurannya, kebinasaannya, dibinasakan oleh waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menjawab. Qul, katakan. Ini di samping tahdid juga tahaddi. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, Nabi alaihi salatu wasalam. Tarabbasu, silakan kalian menanti, silakan kalian menunggu. Nah, ini tahdid, ancaman kepada mereka, tahdid, ancaman, juga tahaddi, tantangan. Mengandung tahdid, ancaman, dan juga mengandung tahaddi, tantangan. Tarabbasu, silakan kalian menunggu, silakan kalian menanti kematianku, kebinasaanku, seperti yang kalian katakan. Fa inni, maka sesungguhnya aku ma'akum, ma'a bersamakum kalian, minal mutarabbisin, juga ikut menanti kematian dan kebinasaan kalian. Kita sama-sama menanti dan menunggu. Siapa yang benar dan siapa yang dusta di antara kita, siapa yang kemudian akan mati, hilang di telan masa, waktu, dan selesai ceritanya sampai di situ, dan siapa yang ternyata dia berkembang dan tetap lestari dakwanya, seruannya, dan berjaya di muka bumi. Mari kita lihat, kita sama-sama menunggu. Nah, ini kan ancaman dan tantangan. Dan realitasnya bifadlillahi ta'ala terbukti bahwa tidak seperti yang mereka nanti-nantikan itu. Justru mereka yang binasa, hilang di telan masa, dan Nabi Muhammad SAW lanjut dakwanya, dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah, meraih kemenangan demi kemenangan pada peperangannya sampai berhasil, meskipun telah diusir keluar darinya dan berhijrah dari Makkah, namun kemudian berhasil merebutnya kembali pada Fathu Makkah. Dan di saat itulah terbuka mata orang-orang Arab yang memang menanti-nanti. Ya, karena mereka punya keyakinan siapa yang benar, mesti dia yang akan berhasil menguasai Ka'bah. Dia akan dimenangkan. Oleh karena itu orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam setelah Fathu Makkah. Nah, am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun. Sama am, ini sekian ayat kita dapati nanti am. Nah, sama pembahasannya dengan tadi. Am di sini bukan atifah, bukan huruf ataf yang artinya atau, tetapi munqati'ah, am yang terputus, dan maknanya adalah bal, disertai hamzah istifham setelahnya. Dan istifhamnya di sini pada ayat ini adalah ingkari, pertanyaan dengan maksud mengingkari. Bal am ta'muruhum ay bal ata'muruhum ahlamuhum bihada, terus meningkat ini, ya, terus meningkat. Bal, bahkan, tadi bahkan, sekarang bahkan lagi, dan semakin naik tingkatannya. Bahkan Atakmuruhum, apakah atakmuruhum ahlamuhum bihadza? Apakah ahlam, ahlam di sini ukul, ahlam artinya ukul, akal, ya? Apakah akal-akal hum mereka yang takmuruhum, yang menyuruh mereka bihadza dengan ini? Bahkan apakah akal-akal mereka yang menyuruh mereka dengan ini, melakukan ini, mengatakan bahwa dia itu majnun, dia itu kahin dan seterusnya? Ini pengingkaran. Betapa bodohnya akal-akal mereka. Betapa bodohnya akal-akal mereka. Jika kemudian mengatakan bahwa Muhammad kahin, majnun, padahal mereka sangat mengaguminya dan menokohkannya sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul. Bahkan digelar oleh mereka sebagai amin, orang yang terpercaya. Kemudian sekarang mereka berbalik menuduhnya majnun, kahin. Pengingkaran kepada mereka. Amhum qaumun tagun, bal ahum qaumun tagun, bahkan apakah mereka itu qaumun tagun? Tagun yakni kaum yang melampaui batas. Iya, mereka melampaui batas dengan pengingkaran mereka itu, dengan tuduhan-tuduhan dusta mereka itu. Bahkan apakah akal-akal mereka merintahkan mereka dengan ini, padahal mereka tahu betul tidak begitu, kan? Mereka tahu betul bahwa Muhammad Rasulullah SAW tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ya, dia bukan kahin, dia bukan majnun, dia al-amin di sisi mereka. Dia orang yang sangat bagus akalnya. Akan tetapi hakikatnya mereka adalah qaumun taghun. Bal ahum qaumun taghun, bahkan apakah mereka itu qaumun taghun? Itu mereka memang adalah qaumun taghun. Mereka adalah kaum yang melampaui batas, yang menentang secara sengaja dan sadar. Karena mereka tahu betul siapa Muhammad, mereka kenal. Akan tetapi karena mereka sesat, mereka sombong, mereka menentang, mereka pun melontarkan tuduhan-tuduhan dusta itu. Kemudian am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun, bal ayaqulun taqawwalah bal, bahkan ayaqulun, apakah mereka mengatakan taqawwalah Muhammad itu telah mengarang-arang, telah mengarang-arang atas nama Allah bahwa itu ayat dari Allah, padahal itu karangan dia. Bal la yu'minun, bal la yu'minun, bahkan hakikatnya la yu'minun, mereka itu orang-orang yang tidak beriman. Jadi bukan karena Muhammad alaihi salatu wassalam mutaqawwil ala Allah, bukan karena Muhammad alaihi salatu wassalam mengada-ada, mengarang-arang atas nama Allah sehingga mereka tidak mau menerima apa yang dibacanya, yaitu Al-Qur'an yang dibacanya itu. Bukan karena itu adalah karangan Muhammad yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad mengarang-arang, bukan. Bal la yu'minun, tetapi sebabnya karena mereka itu memang orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu kemudian mereka ditantang, falyatu. Mereka kan sudah mengatakan taqawwala, Muhammad itu telah mengada-ada, mengarang-arang atas nama Allah. Ayat-ayat yang dia baca, yang dia klaim itu dari Allah, wahyu dari Allah, itu karangan dia. Itu karangan dia. Ya. Itu ya bait-bait syair karya dia yang dia olah sendiri. Kemudian berdusta mengatasnamakan itu wahyu dari Allah. Falyatu. Kemudian mereka ditantang, jika begitu, jika kalian mengklaim seperti itu, falyatu, maka hendaknya lam di sini lamul amr masuk ke fi'il mudhari'. Falyatu, maka hendaknya mereka mendatangkan bihadithin, hadith ucapan mislihi, yang semisal dengan ucapan yang dibacakan oleh Muhammad alaihissalam. In kanu shadiqin, in apabila kanu, mereka itu adalah orang-orang yang shadiqin, yang jujur, yang benar. Jika mereka memang jujur, benar bahwa Muhammad telah mengarang-arang ucapan-ucapan itu dan dia atas namakan dari Allah, berarti itu hanya buatan Muhammad, karya Muhammad alaihissalam. Itu adalah ucapan orang Arab. Nabi Muhammad adalah orang Arab, orang Quraisy yang fasih, pandai berbahasa. Mereka juga orang Quraisy. Mereka fusaha al-Arab, dikenal orang Quraisy adalah orang-orang yang paling fasih di kalangan Arab. Nabi Muhammad tidak lebih fasih daripada mereka. Mereka juga fasih seperti Nabi Muhammad. Jika itu memang hanya karya Muhammad yang merupakan seorang yang fasih berbahasa Arab, kemudian pandai mengarang ucapan-ucapan yang memikat tersebut, mereka juga orang-orang yang fasih, Quraisy juga. Coba berkumpul semua, datangkan ucapan yang semisal yang didatangkan oleh Muhammad, yang setanding dengannya, mereka harusnya bisa. Jika memang itu hanya karya Muhammad, mereka semua berkumpul, fusaha al-Arab, Quraisy, untuk merangkai untaian-untaian kalimat-kalimat seperti yang dikarang oleh Muhammad itu, harusnya mereka bisa mendatangkan yang setanding atau lebih hebat, karena jumlah mereka lebih banyak, jika itu memang hanya karya Muhammad. Nah, itu makna ayat fal yaitu bihadithin mitlin kanu shadiqin. Kenyataannya mereka tidak mampu. Berkumpul jin dan manusia semuanya, tidak ada yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Terbukti dusta mereka. Barakallahu fikum. Naktifi biadal qadar. Jazakumullahu khairan.